بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis terakhir tentang ucapan zikir-zikir atau doa-doa ketika sakit. Ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 7 kali, ada yang dengan menyentuhkan jari ke tanah, dan seterusnya. Sudah selesai kita bahas ya. Kita masuk bab baru, bab 146. Babu istihbabi su'ali ahli al-marid an halihi. Bab tentang disukainya, disunahkannya bertanya tentang seseorang yang sakit kepada keluarganya. Nanti sebagai contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya adalah Ali bin Abi Thalib. An halibi, tentang keadaan si sakit. Nanti akan kita dapati para sahabat bertanya kepada Ali, bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman, karena Ali keluarganya. Ini hadis pertama, 910. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi wajhihi alladhi tufiya fi, saat Nabi sakit yang akhirnya beliau wafat. Karena sakit beliau yang terparah, yaitu sakit menjelang wafatnya beliau. Adapun beberapa sakit beliau sebelum ini tidak seberapa. Di antaranya ketika beliau salat sambil mengimami salat sambil duduk, setelah beliau terjatuh dari untanya yang mengamuk bersama istri beliau Sofia. Saya kira hanya itu. Ya, mungkin ada riwayat lain. Waqalan nas, orang-orang bertanya kepada Ali, ya Abul Hasan, ini kunyah dari Ali, Abul Hasan, bukan Abul Husain. Ya, Abul Hasan. Hasan lebih tua dari Husain. Walaupun bisa juga berkunyah dengan anak kedua. Beberapa ulama, misalnya Imam Ahmad, berkunyah dengan Abu Abdullah. Padahal Abdullah itu anak kedua. Anak pertamanya Saleh, ya, tapi bukan Abu Saleh, Abu Abdullah. Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, wahai ayahnya Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Ali, asbaha bihamdillah bari'an, alhamdulillah beliau bari. Apa bari? Membaik. Terjemah mudahnya membaik. Alhamdulillah beliau membaik. Ya. Ucapan yang hak, walaupun sakit beliau tambah parah dan akhirnya meninggal, ya kan? Tapi Ali menjawab, asbaha bihamdillah bari'an, membaik. Dan Rasulullah memang baik. Bahkan ketika wafat, Abu Bakar mencium wajah Nabi dan mengatakan, engkau baik ketika hidup dan ketika mati. Ya. Nah, ini jawaban Ali bin Abi Thalib, menyenangkan. Ya. Berarti ini sunnah. Ketika kita punya ayah atau ibu atau anak yang sakit, keadaannya makin memburuk, lalu ditanya orang, maka kita jawab, asbaha bihamdillahi barihan, alhamdulillah membaik. Ya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. استحباب السؤال عن حال المريض إذا عصر الوصول إليه. Disukai, disunahkan bertanya tentang keadaan orang yang sakit apabila sulit untuk melihatnya langsung karena belum jam besok misalnya, atau terlalu banyak yang mau membesok misalnya, atau hal-hal lain yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu langsung karena orang yang sakit kan butuh istirahat, butuh tenang. Kalau dia menjenguk ratusan, ribuan, ya tentu ini akan mengganggu. Ya. Maka tidak seluruh sahabat menjenguk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya kepada Ali, untuk apa? Untuk barangkali bisa memberikan bantuan, obat, usul. Ya. Ada di antara kita yang tahu tentang penyakit, dokter, ya, dan seterusnya. Yang kedua, jawazut tafa'uli bil khairi lil mahbub. Bolehnya tafa'ul. Tafa'ul itu dari kata al-fa'lu. Al-fa'lu itu kalimat yang mendatangkan harapan. Ini boleh. Walaupun harapan itu belum terlihat tanda-tandanya. Belum terlihat tanda-tanda sembuh, belum terlihat ada kemajuan, tetapi keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan akan sembuh, ini boleh. Lil mahbub, bagi orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita, guru kita, dan seterusnya. Boleh. Al-fa'lu. Sembuh insyaAllah. Bisa insyaAllah. Sanggup insyaAllah. Nah, ucapan-ucapan seperti ini, al-fa'lu. Nabi menyukai ucapan seperti itu. Sebaliknya, ucapan yang mengandung keputusasaan, tidak ada harapan, ini tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur kita, kiamat nih kita, mati nih kita. Nah, ucapan-ucapan seperti ini tidak disukai. Walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan kepepet, mestinya ucapan dari mulut kita menunjukkan ucapan-ucapan orang yang punya harapan. Masih ingat ketika Nabi berdua bersama Abu Bakar di dalam goa, sementara di mulut goa di depannya sudah berkumpul anak-anak muda Quraisy siap dengan senjata. Dalam keadaan seperti ini Nabi tenang. Nabi punya harapan. Ya. Ketika Abu Bakar ketakutan, mengatakan, ya Rasul, seandainya mereka merunduk sedikit saja, habis kita. Mereka melihat kita. Nabi menjawab dengan tenangnya, bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang, yang ketiganya Allah. Gitu. Ada dua orang, yang ketiganya Allah. Gimana persangkaanmu? Ya. Artinya kita ini tidak berdua, kita ini bertiga. Yang satu Allah. Ya. Menenangkan Abu Bakar, dan ucapan Nabi ini diabadikan oleh Allah. Ya, idz qala li sahibihi inna Allaha ma'ana. Yang ketiga, yang bagi liman yus'alu an halil marid ayyujiba bimithli ma dhukira fi. Selayaknya, seharusnya bagi orang yang ditanya tentang keadaan orang yang sakit untuk menjawab seperti yang disebutkan tadi. Ya. Jadi tidak usah terlalu rinci. Ya. Kata dokter turun-turun terus, trombositnya begini begitu, enggak usah lah. Ya. Enggak usah terlalu rinci. Ucapkan saja alhamdulillah bari'an. Asbaha bihamdillah bari'an. Alhamdulillah membaik, cukup. Ya. Tidak perlu membahas yang menyebabkan seseorang yang mendengarnya menjadi tidak punya harapan. Selanjutnya yang keempat, bayanu hirsi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Rasulullah alaihi salatu wassalam, menerangkan bagaimana para sahabat sangat-sangat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa kehilangan Nabi, bertanya-tanya tentang keadaan Nabi, bahkan mereka siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersikap seperti ini karena apa? Karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama kali perhatian kepada manusia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat memperhatikan umatnya, yang begitu perhatian terhadap umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali oleh Nabi. Nah, para sahabat ini mencontoh Nabi, meniru Nabi. Maka ketika Nabi sakit, ketika Nabi tidak ke masjid lagi berjamaah selama beberapa hari, mereka betul-betul kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika Nabi di hari ke-13 kira-kira, Allah memberikan rasa ringan enteng di badan Nabi. Mungkin beliau dan para sahabat mengira akan sembuh. Padahal itu hari terakhir atau sehari sebelum terakhir kehidupan beliau. Maka beliau dipapah oleh dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Fudail bin Abbas, dengan diingkat kepalanya datang ke masjid di saat Abu Bakar mengimami kaum muslimin, dan didudukkan di samping Abu Bakar. Hampir-hampir kaum muslimin, hampir-hampir para sahabat apa? Membatalkan sholatnya, saking senangnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh setelah 12 atau 13 hari tidak ke masjid berjamaah. Sekarang ke masjid, hampir-hampir para sahabat tidak bisa menahan diri, ya, tetapi mereka tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai, ya, dan mereka tidak tahu itu sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah para sahabat, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi sudah terbukti bahwa mereka lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada istrinya sendiri, suaminya sendiri, ayahnya sendiri, ibunya sendiri, bahkan siapa? Dirinya sendiri. Sudah dibuktikan oleh para sahabat. Beberapa sahabat seperti Mus'ab bin Umair dan lain-lain sudah mengorbankan dirinya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kesempatan itu ada pada diri Abu Bakar atau Umar atau Utsman, akan dilakukan. Kebetulan kesempatan itu ada pada diri Mus'ab bin Umair dan beberapa anak muda ketika perang Uhud. Seolah mereka siap menjadi tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, panah-panah, senjata, pedang dan seterusnya seolah hanya tertuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka menghalangi Nabi membentengi Nabi dari senjata-senjata musuh tersebut dengan badan mereka, dengan tangan mereka, dengan kaki mereka, dengan badan mereka, dan gugur syahid insyaallah ta'ala. Itu sudah teruji. Adapun kita belum, ya, kita baru mengaku cinta kepada Nabi, belum teruji. Ya. Yang terakhir, istihbabu nida'ir rajul bi kunyatihi wa tahabbubi ilaihi biha. Disukai, disunahkan memanggil seseorang dengan kunyahnya. Sunnah. Ya Abul Hasan, ya Abu Abdillah, ya Abu Fulan. Sunnah. Dan ini termasuk tahabbub, panggilan apa? Panggilan sayang, panggilan cinta, panggilan akrab. Ya. Oleh karena itu, Nabi boleh dipanggil dengan Abu Qasim, tapi dipanggil dengan Muhammad tidak boleh. Yang terbaik tentu dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi dengan ya Abu Qasim boleh. Ya, bab selanjutnya 147. Babu ma yaquluhu man aisa min hayati. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seseorang saat sudah tidak ada lagi harapan hidup. Mungkin karena sakit, mungkin karena sudah divonis oleh dokter misalnya, ya. Atau dalam hal ini wahyu, ya. Contoh di sini adalah wahyu. Nabi tahu bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Hadis pertama 911. An Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Aku mendengar Nabi saat beliau bersandar kepadaku. Nabi mengatakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukan aku dengan teman tertinggi. Ada beberapa tafsiran tentang teman tertinggi yang dimaksud. Salah satu penafsiran adalah Jibril, Mikail. Tafsiran yang lain, Allah sendiri. Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi. Kenapa beliau seolah minta apa ini? Minta mati, ya kan? Kan tidak mungkin beliau akan dipertemukan dengan teman tertinggi lalu tidak mati. Ya, seolah beliau minta mati. Padahal haram minta mati, ya kan? Doa minta mati kan haram. Kalau toh halal itu dengan pilihan. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu baik bagiku. Tapi seandainya mati itu baik bagiku, matikan aku. Nah, ini maksimal boleh minta mati seperti itu. Maka ketika kita sakit, ketika kedua kaki kita buntung, ketika hidup kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, takut merepotkan keluarga, langsung kita berdoa, ya Allah, matikan aku saja, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, harus dengan kalimat seperti tadi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Dimulai dari hidup, tidak boleh dimulai dari mati. Ibda bima bada Allah wa Rasul. Kita harus mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memulai dengan hidup. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu baik bagiku. Tapi seandainya mati baik bagiku, matikan aku. Ini maksimal. Maka langsung minta mati tentu tidak boleh. Itu pun dalam keadaan yang sudah terjepit. Dalam keadaan seperti ini, kita sekarang ini berbicara seperti tadi, tidak boleh. Ya, jangan minta mati. Nah, di sini kenapa Nabi minta mati? Seolah Nabi minta mati. Wa alhiqni bir rafiqil a'la. Pertemukan aku ya Allah dengan teman tertinggi. Tentu mati. Apakah Nabi minta mati? Tidak. Tapi beliau, ucapan ini keluar dari mulut beliau karena beliau diberi pilihan. Diberi pilihan. Beliau milih pilihan itu. Yeah. Seluruh para nabi dan rasul ketika akan dicabut nyawanya, maka diberi dua pilihan. Allah mewajibkan kepada malaikat maut, pertama untuk izin, untuk menyampaikan bahwa aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ini saking mulianya seorang nabi, begitu tinggi derajat seorang nabi, ketika nyawanya akan dicabut diberitahu izin. Ya, yang pertama. Yang kedua, harus memberikan pilihan. Pilihannya dua, sekarang atau nanti. Sekarang atau nanti. Tapi nantinya bukan terserah nabi yang bersangkutan, tapi terserah Allah. Barangkali antum masih ingat pilihan yang Allah ajukan kepada Nabi Musa lewat malaikat maut. Mau sekarang apa nanti? Nantinya kapan? Nabi Musa bertanya, dijawab oleh malaikat maut. Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya di seekor lembu. Lembu sapi yang bulunya kecil-kecil. Kata malaikat maut, satu bulu berapa? Satu bulu satu tahun. Gitu. Jadi berapa bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu? Ah, itu dikalikan satu tahun. Oh, bulu sapi kan kecil-kecil sekali. Kalau yang tertutup itu 10.000 bulu, berarti 10.000 tahun lagi baru mati. Ketakutan Nabi Musa. Ya. Gimana rasanya orang umur 10.000 tahun? Ya. Kayak apa? Ketakutan beliau, maka beliau minta dimatikan sekarang saja. Ya. Tapi minta dikubur dekat Masjidil Aqsa. Ya. Selemparan batu. Ya. Nah, maka dilemparkan Nabi Musa ke situ, baru dicabut di situ. Karena kalau tidak dilemparkan dulu kan tidak boleh. Seluruh para nabi dan rasul harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Ya. Nah, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pilihan keduanya? Masih ingat? Pilihan kedua yang Allah tawarkan kepada beliau lewat malaikat maut, kalau enggak sekarang nanti, nantinya kapan? Iya. Mati bersama umat beliau yang terakhir. Bukan sampai hari kiamat, muskil kalau sampai hari kiamat, ya. Karena hari kiamat akan tiba di saat syururuna, seburuk-buruk manusia. Tentu tidak mungkin pilihan seperti ini, ya. Bersama umat beliau yang terakhir mati, berarti sampai akhir zaman. Ketika pilihan kedua ini dipilih oleh beliau, tentu beliau masih hidup sampai sekarang. Ya. Tetapi pilihan kedua ini ditolak oleh beliau. Beliau memilih pilihan yang pertama. Maka beliau mengucapkan wa alhiqni birrafiqil a'la. Pertemukan aku ya Allah dengan teman tertinggi. Maksudnya sekarang saja ya Allah, aku memilih mati sekarang saja. Ya. Dalam usia kira-kira 63 tahun. Fikul hadis. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Bayanun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khayyara bainal hayat wal maut. Ini. Menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara hidup dengan mati. Mau memilih hidup terus apa mati? Fakhtar al-maut lima fihi lahu min al-khair wa liqa'ihi lahu li rabbih. Dan beliau memilih mati karena mana yang lebih baik bagi beliau, mana yang lebih nikmat bagi beliau, mana yang lebih menyenangkan bagi beliau, hidup apa mati? Tentu mati. Ketika beliau hidup merasakan lapar, dicaci maki orang, dihina, diusir, bahkan beberapa kali mau dibunuh, dicaci maki. Ketika beliau meninggal, maka itu semua tidak ada. Ya, kita masih ingat ucapan seorang nenek-nenek tua ketika menangis di hadapan Abu Bakar dan Umar beberapa hari setelah Nabi wafat. Ya, si nenek-nenek tua ini tahu bahwa Nabi sekarang lebih nikmat, lebih menyenangkan daripada Nabi ketika masih hidup. Yang kedua, al-anbiya'u ya'rifuna waqta mautihim idh yush'iruhum Allah bidzalik aw yukhbiruhum wa hum 'ala firashil maut. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tahu kapan mereka mati beberapa saat sebelum mati. Bukan jauh-jauh hari, bukan. Kalau tanda mungkin sudah kita baca beberapa hadis di mana tanda-tanda kematian Nabi sudah dekat. Masih ingat surat apa? Surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun ayat ini, beliau sudah merasa bahwa ajal beliau sudah dekat. Adapun beliau tahu, para nabi dan rasul tahu akan mati itu beberapa saat sebelum kematian itu tiba. Ya. Idh yus'iruhumullahu bidzalik, ini diberitahukan oleh Allah. Allah yang memberitahu. Saat mereka berada di tempat tidur kematian. Ya. Adapun kita tidak ada. Tidak ada dari kita yang tahu bahwa kita akan mati 5 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, tidak. Hanya para nabi dan rasul yang tahu. Kita tahu bahwa kematian sebentar lagi akan tiba, saat gor-gor. Itu sudah hitungan detik ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tidak hidup lagi tangannya, kakinya. Indal gharghar. Ah, kalau nabi dan rasul tidak. Dalam keadaan masih sehat. Kaki, tangan, mata, mulut semua masih bisa digerakkan. Masih sehat, masih normal. Sudah tahu bahwa sebentar lagi akan meninggal. Yang bagi lil maridi talabul maghfirati war rahmah wa alla yaqnut al 'abdu min rahillah wala yai'asu min rahmati. Selayaknya orang yang sakit untuk minta ampunan, minta rahmat. Sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang akan bertemu dengan Allah adalah ampunan. orang yang diampuni seberapapun dosanya, enggak masalah. Orang yang hanya sedikit dosanya tapi tidak diampuni, maka ini masalah. Oleh karena itu, ampunan adalah sesuatu yang sangat besar bagi orang yang akan bertemu dengan Allah. Yustahabu lil mu'min an yattathira min al khairi ala firasyil maut. Disukai, disunahkan seorang mukmin untuk memperbanyak kebaikan di tempat tidur kematiannya. Ya. Kita tidak tahu ketika kita sakit akan sembuh apa akan mati. Maka tidak selayaknya ketika kita sakit nonton televisi, melihat aurat, melihat kemaksiatan, karena kita tidak tahu akan sembuh apa akan mati. Dan orang yang sakit kalau tidak sembuh mati, ya kan? Nah, tidak sepantasnya. Apa yang pantas? Dzikir, baca Al-Quran, ya, mendengarkan nasihat dan seterusnya, atau bahkan mencari ilmu. Abu Zur'ah meninggal di saat membacakan, setelah membaca sanad hadis. Sanad hadis yang matannya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Agak menarik riwayat ini, ya. Jadi ketika Abu Zur'ah di detik-detik kematiannya didatangi oleh beberapa muridnya yang akhirnya jadi ulama juga. Sunnah ditalkin, ya kan? Sunnah ditalkin. Tapi mau mentalkin enggak enak, ya. Masuk nalkin gurunya gitu ya, guru besarnya ulama. Enggak enak. Gimana caranya? Ah, pura-pura baca sanad hadis tentang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan ada kalimat la ilaha illallah. Baca sanad. Ya, baca sanad di depan gurunya ini. Bacanya ada yang salah. Macet, ya, lupa. Hadatsana fulan, ada yang macet, ya, lupa. Diingatkan oleh siapa? Oleh Abu Zur'ah sendiri. Diingatkan, ya, diteruskan sanadnya. Lalu dibacakan oleh beliau sendiri. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Setelah membaca ini, tidak selang lama beliau wafat. Yang terakhir, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka ingin bertemu dengan dia. Antum tahu terusan hadis ini? Sebaliknya, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka, Allah enggak mau bertemu dengan dia. Aisyah ada kemuskilan dengan hadis ini. Ya Rasul, ini kan ucapan Nabi, ya, ucapan Nabi. Ya Rasul, bertemu dengan Allah bukankah itu mati? Betul? Iya. Tidak mungkin seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan hidup. Orang hanya akan bisa bertemu dengan Allah kalau mati. Berarti mati. Barang siapa yang ingin mati, berarti Allah ingin bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak ingin mati, berarti Allah benci kepada dia. Betul? Nah, dijawab oleh Nabi bahwa ini saat apa? Saat gor-goro. Saat dalam keadaan sakaratul maut. Saat di mana sudah tidak ada lagi harapan hidup. Nah, di saat seperti itu, ketika seseorang ingin cepat mati, ingin segera bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Sebaliknya, orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, di saat akhir kehidupannya, dia sangat-sangat tidak suka bertemu dengan Allah. Ketakutan luar biasa. Maka Allah pun enggak suka bertemu dengan dia. Ya. Jadi bukan dalam keadaan seperti kita sekarang ini. Dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Bahkan ketika mayat itu diusung di digotong, mau diberangkatkan ke kubur, maka dia berteriak-teriak, celaka, hendak dibawa kemana aku ini, celaka, celaka, ketakutan. Sebaliknya orang yang beriman, beramal saleh, dia mengatakan, cepat-cepatlah bawa aku. Ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Hadis kedua, hadis ke-912. Wa anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjelang kematian. Indahu qadahun fihi ma. Di hadapan beliau ada qadah, ada bejana, ada mangkok kecil yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam bejana berisi air tersebut. Thumma yamsahu wajhahu bil ma. Lalu beliau menghapus wajah beliau dengan air. Ya. Ini saat-saat menjelang sakaratul maut. Thumma yaqul, lalu beliau mengatakan, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Ini doa Nabi kepada Allah Rabbul Alamin. Hadis ini dhaif, kata beliau. Kata Syekh Salim, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Bahkan hadis ini mungkar. Masih ingat hadis mungkar? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak sikok atau kurang sikok, dan bertentangan dengan riwayat perawi yang sikok. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, bertentangan dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang lebih sikoh, At-Tirmidzi apa Bukhari? Jelas Bukhari lebih sikoh dari At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari. Apa riwayat Imam Bukhari? La ilaha illallah. Ini ucapan Nabi. Ini sama-sama dari Aisyah. Sama-sama dari Aisyah. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah. At-Tirmidzi tadi meriwayatkan dari Aisyah. Menurut At-Tirmidzi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Adapun riwayat Imam Bukhari, la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Maka tidak ada orang mati tanpa sakarat. Walaupun di mata kita sepertinya tidak sakarat. Ya, sekarat gimana? Tiba-tiba meledak, ya kan? Badannya hancur. Sekaratnya kapan? Ya, itu akal kita, itu yang kita lihat. Tetapi dalil mengatakan inna lil mauti sakarat. Tidak ada kematian yang tanpa sakarat. Seluruh kematian ada sakarat. Diawali dengan la ilaha illallah. Ya, maka sekali lagi hadis di atas mungkar. Ya. Yang terpakai hadis Imam Bukhari. Kemudian selain mungkar, hadis di atas juga ada penyakit lain, yaitu ada perawi yang majhul, namanya Musa bin Sarjis, kata beliau. Ini perawi yang majhul, tidak dikenal siapa dia ini. Ya. Oleh karena itu yang beliau bawakan fawaidnya yang riwayat Imam Bukhari. Ya. Beliau sedikit mengkritik Al-Imam An-Nawawi, kenapa tidak membawakan Imam hadis Imam Bukhari? Kenapa malah membawakan hadis Al-Imam At-Tirmidzi? Ya. Beliau memohonkan ampun untuk Imam Nawawi kepada Allah. Ya. Wa kana yanbaghi 'alal musannif afallahu 'anhu. Inilah. Ini akhlak seorang ulama. Ketika mengkritik ulama yang lain, maka diikuti dengan permohonan, memintakan ampun. Tidak diikuti dengan cacian, makian. Ya, tapi diikuti dengan permohonan ampun. Wa kana yanbaghi 'alal musannif afallahu 'anhu. Ya, mestinya penulis Imam Nawawi, semoga Allah mengampuni beliau, itu membawakan yang sabit, membawakan riwayat Imam Bukhari, bukan membawakan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kenapa? Karena jelas riwayat Imam Bukhari sahih dan bertentangan. Ketika tidak bertentangan saja, itu menjadi kritikan. Misalnya ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i misalnya, atau Abu Dawud misalnya. Lalu seorang ulama mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini dikritik. Tidak tepat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jangan Abu Dawud. Bukhari dan Abu Dawud boleh. Ya. Itu ketika riwayatnya sama. Ketika tidak bertentangan. Nah, ini bertentangan. Mungkar. Fikul hadis. Sekali lagi yang dibawakan oleh beliau itu fawaid dari hadis Imam Bukhari. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehnya menggunakan air untuk meringankan dahsyatnya sakaratul maut, untuk membantu sedikit meringankan dengan memakai air ini boleh. Karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut panas, maka didinginkan dengan air. Yang kedua, at-tawajjuhu ila Allah yukhaffifu saqaratil maut 'ala al-muqtada. Menghadapkan diri kepada Allah ini bisa meringankan seseorang ketika dalam keadaan saqaratul maut. saya kira dalam keadaan lain sama. Ketika kita terdesak, ketika kita terjepit, ketika kita terancam, lalu kita menghadapkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, ini pun bisa memberikan ketenangan kepada kita. InsyaAllah. Menghadapkan diri kepada Allah akan membawa kepada ketenangan. Yang ketiga, bayanun anna lil mauti safarat wa shiddah. Hatta al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim talabu takhfifa hadhihi as-saqarat. Keterangan bahwa kematian itu ada sakaratnya dan itu luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, 500 kali sabetan pedang sakitnya sakaratul maut. Ini dialami bahkan oleh para nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu mereka memohon kepada Allah agar diringankan. Namun berat luar biasa sakaratul maut. Nabi seperti itu, apalagi kita. Kemudian yustahabbu lil muhtadar ay yakuna syakiran lillahi ta'ala bi qalbihi wa lisanih. Disukai, disunahkan bagi orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut untuk bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya. Karena bersyukur dalam segala keadaan, walaupun di akhir hayatnya disunahkan, dianjurkan untuk bersyukur. Wa mustahdiran anna hadha akhiru awqatihi minad dunya. Dan dia siap bahwa ini merupakan akhir kehidupan dia di dunia. Siap meninggalkan dunia ini. Fajtahida ala qadmiha bil khairi bi syahadati tauhid. Maka mengakhiri hidupnya dengan ucapan tauhid, la ilaha illallah. Maka disunahkan bagi kita yang masih hidup, yang masih segar bugar, untuk mentalkin, untuk menuntun. Karena memang sangat-sangat butuh dituntun. Kalau tidak sakaratul maut, tidak sakit, tidak perlu dituntun. Semua kita bisa mengucapkan la ilaha illallah setiap hari. InsyaAllah kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kali ini dia dalam keadaan lemah dan setan terus menggoda, maka selayaknya dituntun. Kita bantu, kita tolong dengan menuntun kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita taati. Dan jangan kita tentang dengan ru'yu. Ada sebagian orang mengatakan itu kepanjangan, kasihan. Nanti kalau lagi la ilaha mati gimana? Ya. Ini ru'yu. Ini ru'yu yang tidak sepantasnya diikuti untuk melawan dalil. Dalil sabda Nabi alaihi salatu wasalam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, tuntun orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kita ucapkan la ilaha illallah di hadapan orang yang akan mati. Yang terakhir, yukrahu lil muhtadari al aninu wal jaza'u wasu'ul quluki wasyatmu wal muqasamatu wal munaza'ah. Tidak disukai atau bahkan haram bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut berteriak mengadu kesakitan, kemudian berakhlak buruk, bermusuhan, marah dan seterusnya. Ini tidak disukai. Maka diam menghadapi sakaratul maut, tidak dengan keluh kesah, tidak dengan cacian, tidak dengan makian, tidak dengan permusuhan. Ya. Ya, selesai bab 147 ini. Bab selanjutnya kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kurban kenapa? Hewan kurban. Kalau ada harapan dia masuk Islam mungkin ya. Karena apa yang bisa, apapun yang bisa kita lakukan untuk menarik seseorang ke dalam Islam, kita lakukan asal itu halal. Tapi kalau tidak ada, buat apa ya? Buat apa? Ya, tidak ada gunanya. Kalau ada mungkin. Apakah saat sakaratul maut iblis datang mengganggu? Apakah ada dalil? Iya. Setan akan menggoda manusia dalam segala keadaan. Termasuk ketika sakaratul maut. Justru ini saat di mana saat-saat terakhir. Kalau setan iblis sukses menggoda seorang muslim dalam sakaratul mautnya, tentu ini keberhasilan besar bagi iblis, bagi syaitan. Maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan. Pada saat sholat berjamaah, shaf pertama sudah penuh, untuk shaf kedua yang benar diawali dari tengah atau dari kanan? Dari tengah ya. Dari tengah. Kemudian ke kanan boleh. Bukan dari kanan, ke kiri, tengah, kiri terus, tidak ya. Dari tengah. Nah, setelah tengah itu kita milih ke sebelah kanannya boleh. Walaupun kiri masih banyak, kita milih sebelah kanan boleh. Ada keutamaan saf sebelah kanan. Tapi tetap memulai dari tengah. Pemerintah sudah menetapkan 1 Dzulhijjah hari Jumat, Jumat kemarin ya. Berarti Idul Adha akan jatuh hari Ahad depan. Tapi ada juga yang merayakan hari Sabtu karena mengikuti wukuf yang jatuh hari Jumat. Tolong dijelaskan tentang hal ini. Iya. Pertama, jangan sampai ada syubhat kalau Idul Fitri ikut pemerintah, kalau Idul Adha ikut Saudi. Nah, ini tidak tepat ya. Yang tepat Idul Fitri ikut dalil, Idul Adha juga ikut dalil. Idul Fitri ikut dalil sabda Nabi, apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa kalian, artinya besok satu Syawal, ketika kalian melihat hilal. Ini khusus puasa Ramadan, Idul Fitri. Hadis ini tidak ada hubungannya dengan Idul Adha. Ya. Oleh karena itu Idul Fitri di zaman sahabat berbeda antara Syam dengan Makkah. Waktu itu Ibnu Abbas masih hidup. Ini enggak masalah. Karena Makkah punya hilal sendiri, Syam punya hilal sendiri. Berbeda. Berbeda sehari. Enggak masalah. Oleh karena itu hari ini kita beridul fitri, Indonesia beda dengan Mesir atau beda dengan Saudi, enggak masalah. Masing-masing dengan hilal sendiri. Itulah idul fitri. Adapun idul adha, maka kita ikuti Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah saat apa? Saat orang-orang sedang wukuf di Arafah. Tidak ada riwayat lain. Nabi pernah atau sahabat pernah atau tabi'in puasa Arafah tidak berbarengan dengan wukuf. Padahal kekuasaan Islam waktu itu sudah luas apa belum? Jelas, sudah sampai Syam yang meliputi Yordan, Syria, Palestina, sudah sampai Irak, Khurasan. Ya, tetapi seluruh negeri-negeri Islam puasa Arafah berbarengan dengan wukuf di Arafah. sehari setelah wukuf di Arafah, tentu salat Idul Adha. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dua hari setelah puasa Arafah baru Idul Adha, karena ikut pemerintah masing-masing, ya. Karena kan harus taat kepada pemerintah, ya. Ketika misalnya pemerintah Idul Adha hari Ahad, kemudian kita Idul Adha hari Sabtu, masih dikatakan taat apa tidak? Taat. Kecuali pemerintah itu melarang, jangan kalian sholat Idul Adha hari Sabtu. Kalian rakyatku harus Idul Adha bersama kami hari Ahad. Ada enggak perintah seperti itu? Ya, tidak ada, bebas pemerintah. Pemerintah kita baik, baik banget, ya. Mau Sabtu boleh, mau Ahad boleh, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, ya. Enggak perlu dibaik. Ya kenapa kita tidak manfaatkan kebaikan pemerintah demi melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Karena Nabi sekali lagi dan para sahabat dan para tabi'in, atba'ut tabi'in, ini berabad-abad, ya. Saya kira baru beberapa puluh tahun terakhir ini Idul Adha berbeda dengan wukuf di Arafah. Kan pusatnya itu, dan Nabi melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk puasa Arafah. Berarti berfawaid bahwa puasa Arafah itu untuk orang-orang yang tidak sedang wukuf. Kapan? Ketika orang-orang sedang wukuf, yang tidak haji puasa Arafah, maka disebut puasa Arafah, mengikuti orang-orang wukuf di Arafah, padang Arafah. Ya. Nah, sekali lagi, sehari setelah puasa Arafah tentu sholat Idul Adha. Kalau dua hari setelah itu tentu beda. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, apa kalau bukan beda? Kan kita sudah belajar bid'ah, bahwa bid'ah adalah ibadah yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, ya. Menentukan waktu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, sebagaimana hisab ketika Idul Fitri satu Ramadhan, jelas ini bid'ah. Ada Nabi tidak mencontohkan, Nabi mencontohkan dengan ru'yatul hilal. Ibadah yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat tentu tidak ragu lagi disebut bid'ah. Mungkinkah seorang ulama berpendapat dan pendapatnya bid'ah? Mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Kan ulama tidak maksud, gitu, ya. Nah, maka ketika Syaikh bin Baz berfatwa sami Allahul man hamidah sedekah, kata Syaikh Al-Albani apa? Kata Syaikh Al-Albani apa? Bid'ah. Sami Allahul man hamidah sedekah, kata Syaikh Al-Albani bid'ah. Ya, walaupun itu fatwa seorang alim besar yang ketika Syaikh bin Baz wafat, Syaikh Al-Albani mengatakan ulama dunia terbaik hari ini meninggal. Tapi bid'ah ya bid'ah. Siapapun yang mengucapkan, dan ini tidak mengurangi kemuliaan Syaikh bin Baz. Karena Syaikh bin Baz bukan nabi, bukan rasul. Tidak maksud. Ya. Maka jika ada seorang ulama, dua orang ulama berpendapat bahwa Idul Adha dengan ru'yatul hilal masing-masing, ya bukan berarti bahwa itu pasti benar. Kebenaran milik Allah dan Rasul, dan sekali lagi kebenaran sudah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat. Seumur hidup Rasul dan para sahabat belum pernah puasa Arafah berbeda dengan wukuf. Dan sehari setelah wukuf, sehari setelah puasa Arafah, mereka beridul adha. Itu dilakukan berabad-abad. Yeah. Dulu sebelum ada internet atau telepon, kita cukup dengan kalender dalam menentukan Idul Adha. Kenapa kita mengikuti itu saja agar menciptakan persatuan? Iya, kalau persatuan seperti itu. Iya, kalau persatuan justru mengikuti wukuf. Dengan mengikuti wukuf, semua bersatu. Seandainya penguasa-penguasa muslim di dunia ini, Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Mesir, semuanya faham satu sunnah ini, bersatu seluruh dunia. bahwa Idul Adha akan serempak karena mengikuti wukuf. Inilah ilmu. Ya. Dan untuk mengetahui kapan wukuf di Arafah tidak perlu pakai telepon, tidak perlu pakai internet, ya. Artinya 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu diketahui. Kan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kan cukup waktu untuk mengetahui. Walaupun belum ada telepon, internet dan seterusnya. Ya. Jadi persatuan itu dengan ilmu. Dengan ilmu insyaallah kita akan bersatu. Godaan iblis seperti apa ketika mengalami sakaratul maut? Banyak riwayat, tetapi banyak pula yang dhaif. Ada yang datang mengaku dirinya sebagai nabi, ada yang datang mengaku dirinya sebagai ayahnya, ibunya, macam-macam riwayat, tetapi banyak riwayat ini yang tidak sahih. Intinya mereka menggoda agar tidak mengucapkan la ilaha illallah, segala kebaikan akan dihalang-halangi oleh syaitan, akan dihalang-halangi oleh iblis. Ya. Ada riwayat juga ketika mau ditalkin seorang ulama, ini riwayat yang bukan hadis, ya. Ketika mau ditalkin bilang tidak, tidak, tidak. Orang-orang pada heran. Katanya dia mengatakan tidak, menolak setan atau iblis yang mengatakan aku ini Tuhan atau siapa. Riwayat-riwayat seperti ini banyak, tetapi kita tidak bersandarkan pada riwayat kecuali yang sah. Teman saya dibopong keluarganya 3 orang di mobil ambulan menuju rumah sakit. 3 orang ini tidak tahu setiba di rumah sakit teman saya meninggal, belum sempat ditalkin. Bagaimana nasib teman saya? Ya nggak tahu. Oh. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya. Teman saya tersebut dalam keadaan hamil hendak melahirkan, dia mengalami tensi tinggi. Mudah-mudahan syahid. Salah satu mati syahid. Banyak sekali, ya. Salah satunya mati ketika melahirkan. Mati ketika melahirkan. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi memastikan tidak mudah. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan mati syahid. Jika suami berkurban atas nama istri, apakah suami boleh memotong rambut kukunya? Saya kira dia yang berkurban, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban atas nama istri-istri, ya. Atau dengan cara lain, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min Ali Muhammadin. Berarti kita mengganti lafaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama kita, ya. Allahumma taqabbal min fulan wa min Ali fulan. Boleh. Atau dengan aku, ya, ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluarga. Karena seekor kambing itu untuk satu keluarga. Nah, yang tidak memotong rambut dan kuku yang berkurban. Bolehkah mematikan bunyi azan? Bolehkah mematikan bunyi azan pada handphone? Boleh, ya. Yang tidak boleh mungkin tentu menyetop orang yang sedang azan, ya. Kalau handphone di stop nggak masalah, ya. Dan nggak ada perlunya kan handphone kita azan, karena azan itu ya harus dengan orang di masjid. I'lan fi duhulil waqti shalah, mengumumkan bahwa waktu sholat telah tiba. Iya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.